السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان أعزكم الله، pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ikhwatal iman a'azzakumullah, qiraah kita pada penjelasan dari risalah Al-Qaidul Arba, kita hendak melanjutkan pada kaidah yang keempat. Namun sebelum kita masuk pada kaidah yang keempat, masih ada pembahasan pada kaidah yang sebelumnya, yaitu bahwa orang-orang musyrikin yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mereka berbeda-beda dalam sesembahan mereka. Ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, dan seterusnya. Jadi kita hendak lanjutkan dulu pembahasan terkait dengan kaidah sebelumnya, di mana Syekh rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ada orang-orang yang menyembah pohon dan bebatuan. Berkata Syekh al-Muallif rahimahullahu taala, wa dalilul ahjari wal asjari, dan dalil terkait dengan adanya orang-orang yang menyembah batu atau pohon adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, beritahukan kepadaku, kepada kami, apakah lata, uzza, manat yang ketiga ini adalah bisa memberikan manfaat, madarat, dan seterusnya. Ini surat An-Najm ayat 19 dan ke-20. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, qauluhu wa dalilul ahjari wal asjari. Perkataan Syekh al-Muallif, dalil ada sesembahan berupa batu dan pohon, ila akhir, sampai akhir. Fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, dalilun, terdapat dalil, anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara minal musyrikin. Bahwa di sana ada orang-orang musyrik yang mereka menyembah pohon dan juga menyembah batu dan menyembah pohon. Faqauluhu afara'aytum, maka firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytum, hadza istifhamun inkar, hadza istifhamu inkarin, ini istifham inkar, jadi berarti mengingkari. Ay akhbiruni, beritahukan kepadaku, min bab istifhamil inkari wa taubihi, dimasuk ke dalam bab istifham, bertanya tapi untuk mengingkari, dan at-taubih itu artinya ya mencela. Allata, ini lata, bitakhfifit ta'i, dibaca dengan ringan ta'nya, allata tanpa diberi tasydid, ismu sanamin fit ta'ifi, ini adalah nama berhala yang ada di Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin, adalah satu ungkapan ya dari batu yang dipahat. alaiha baitun mabniyun, yang dia dibangun seperti apa rumah atau seperti bangunan yang dimuliakan kayak Ka'bah. Wa alaihi satairu, dan ada kain juga penutupnya juga. Yudahil Ka'bata, yang menyerupai Ka'bah. Jadi ada batu yang dibentuk, dipahat, lalu kemudian dibuatkan seperti rumahnya, lalu kemudian ditutup seperti Ka'bah, diberi kiswah seperti Ka'bah. Wa haulahu sahatun, di sekitarnya ada ya halaman lah ya, tanah lapang. Wa indahu sadanatun, dan ada juga sadana. Sadana ini ya kayak semacam juru kunci, juru kuncinya. Kanu ya'budunaha, yang mereka menyembahnya, menyembah Lata, min dunillahi azza wa jalla, selain Allah azza wa jalla. Wa hiya li thaqifin, dan berhala Lata ini milik suku Thaqif. Wa ma walahum, dan yang di sekitar mereka, minal qabaili, di kabilah-kabilah di sekitar Thaqif. Yufakhiruna biha, yang mereka berbangga-bangga dengan Lata tersebut. Wa quri'a, dan dibaca juga afara'aitumul lata, afara'aitumul lata, dibaca tasydid ta'nya bitasydidit ta'i, dibaca dengan tasydid ta'nya, ismu fa'ilin min latta yaluttu, dia adalah isim fa'il dari latta yaluttu, yaitu membuat makanan ya, sawiq ini sejenis makanan yang apa, tepung gandum kemudian diberi kurma, lalu kemudian ada minyak samin ya, ada diberi juga apa campur ya, dicampur. Wa huwa rajulun salihun kana yaluttu sawiqa, ya adalah Lata adalah orang salih yang membuat sawiq, tadi jenis makanan ya, tepung gandum campur kurma dan seterusnya minyak samin. Wa yut'imuhu lil hujjaji, lalu kemudian orang ini memberi makan dengan makanan yang dia buat kepada para jamaah haji. Falamma mata, ketika orang ini mati, banau ala qabrihi baitan, mereka membangun kayak semacam rumah pada kuburnya Lata ini. Wa arkhaw alaihi sata'ira, dan mereka pun ya membuat apa atau meletakkan kain-kain penutup seperti Ka'bah, kiswah pada Ka'bah. Fasaru ya'budunahu min dunillahi azza wa jalla, maka mereka pun menyembah Lata ini selain Allah azza wa jalla. Hadza huwa Lat, ini adalah Lata. Wal Uzza, dan Uzza, jadi Lata itu dari batu ya atau kuburan yang kemudian dibangunkan rumahnya yang lantas kemudian disembah. Wal Uzza, dan Uzza adalah syajaratun minas salami, sejenis pohon. Fi wadi nakhlatin, di satu tempat yang namanya wadi nakhlah. Baina makkata wa ta'ifi, di antara Mekkah dan Ta'if. Haulaha bina'un wa satairun, di sekitar pohon itu pun ada bangunan-bangunan dan ada juga tirai-tirai penutup. Wa indaha sadanatun, dan juga ada para juru kunci. Wa fiha syayatinu, dan juga ada syaitan-syaitan. Yukallimuna an-nasa, yang berbicara kepada manusia. Wa yadhunnul juhalu, dan orang-orang yang bodoh menyangka, anna hadha alladhi yukallimuhum, bahwa yang berbicara kepada mereka huwa, yaitu nafsu hadhihi syajarati, yaitu pohon-pohon itu. Oh, pohon bisa bicara nih, padahal syaitan yang bicara. Au hadha albaytu alladhi banahu, atau ya semacam rumah-rumah yang mereka buat yang bicara kepada mereka. Padahal ma'a anna alladhi tukallimuhum hiya syayatin, padahal yang berbicara kepada mereka adalah syaitan-syaitan. Litudillahum an sabilillah, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kana hadha as-sanamu, ini berhala ini Uzza ini, li Quraisy wa ahli Makkah, ini miliknya orang Quraisy dan penduduk Makkah. Wa man haulahum, dan yang di sekitar mereka. Lalu kemudian wa manata, dan manat sakhratun kabiratun, batu yang besar. Fi makanin, di satu tempat. Yaqa'u qariban, yang ada ya kira-kira min Jabali Qudaid, dari Jabal Qudaid, baina Makkah wal Madinah, baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah. Jadi ada satu tempat yang biasanya para jamaah umrah kalau dari Madinah ke Makkah singgah, menunaikan ibadah umrah, ambil miqat dari Dhul Hulaifah, ketika menuju Makkah singgah terlebih dahulu di satu tempat yang disebut dengan Wadi Qudaid. Ya, di sekitar situ dulunya terdapat satu batu besar yang disebut dengan Manat. Wa kanat li Khuza'ah, dan Manat ini miliknya suku Khuza'ah wal Ausi wal Khazraji, dan suku Aus dan suku Khazraj. Wa kanu yuhrimuna min 'indiha bil haji, mereka orang-orang Madinah ya berihramnya untuk menunaikan ibadah haji dari tempatnya Manat ini, Manat. Wa ya'budunaha, dan mereka menyembahnya, menyembah Manat, min dunillahi, selain Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Lata ini miliknya orang Thaqif, lalu kemudian Uzza ini orang-orang Quraisy Makkah dan sekitarnya, lantas kemudian Manat miliknya orang-orang Aus, Khazraj dan juga Bani Khuza'ah. Jadi Lata aslinya alladhi yaluttus sawiq, yang bikin makanan. Uzza ini nama lain dari atau nama perempuan dari Al-Aziz, ya. Al-Aziz. Jadi ini keperkasaan, menunjukkan keperkasaan. Lalu kemudian Manat, kata Syekh Salih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, Manat itu adalah disebut Manat likathrati ma yumna indaha, karena banyaknya disembelih hewan, ditumpahkan darah di situ. فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العربي, kata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, tiga berhala ini adalah berhala terbesarnya orang-orang Arab. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat, beritahukan kepada kami tentang tiga berhala, Lata, Uzza dan Manat. Hal aghnatkum syai'a, apakah mereka bisa mencukupi kalian? Ya, hal nafa'atkum, apakah ini berhala bisa memberi manfaat pada kalian? Hal nasaratkum, apakah berhala-berhala ini bisa menolong kalian? Hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumitu, apakah mereka bisa mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan? Madza wajadtum fiha, apa yang kalian dapatkan dari berhala-berhala ini? Hadza min babil inkari, ini termasuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanbihil uquli, dan mengingatkan akal. Ila an tarji'a ila rusydiha, agar akal kembali kepada kondisi baiknya, artinya dia mendapatkan petunjuk. Fa hadhihi innama hiya sakharatun wa syajaratun, ini hanyalah batu dan pepohonan. Laisa fiha naf'un wala darrun, ya, bisa memberi manfaat dan madarat. Makhluqatun, bahkan batu-batu ini makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat al-iman a'azzakumullah, berkata selanjutnya Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, walamma jaa Allah bil Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala datang dengan mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musharrafah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menguasai kembali kota Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijriah, arsal al-Mughirah ibn Syu'bah wa Aba Sufyan ibn Harb ila Lat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb ke Lata, di Taif, ya, ila Lat fi Taif, di Taif. Fahadamaha, maka lantas kemudian sahabat Mughirah bin Syu'bah dan sahabat Abu Sufyan sudah masuk Islam pada saat kota Makkah, menghancurkan Lata bi amri Rasulillah, dengan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Khalid bin al-Walid, dan mengutus sahabat Khalid bin al-Walid ila al-Uzza, kepada Uzza. Fa hadamaha, maka dihancurkanlah Uzza. Wa qata' al-ashjara, dan pohon-pohonnya ditebang. Wa qatala al-jinniyata allati kanat fiha, dan Khalid bin Walid pun membunuh jin, perempuan yang ada pada pohon Lata tersebut. Tukhatibun nasa, yang bicara kepada manusia. Wa tudilluhum, dan menyesatkan manusia. Wa mahaha an akhiriha, dan dihapuskan semuanya, dihancurkan semuanya. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah. Wa arsala Ali bin Abi Talib, dan Rasulullah SAW mengutus sahabat Ali bin Abi Talib ila Manat, kepada Manat. Fahadamaha wa mahaha, dan sahabat Ali bin Abi Talib pun menghancurkannya dan menghapuskan Manat. Wa ma'anqadat nafsaha, dan ini berhala enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Fakaifa tunqidhu ahlaha wa ubbadaha, lantas bagaimana berhala ini bisa menyelamatkan orang-orang yang menyembahnya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatul ukhra, beritahukan kepada kami Lata, Uzza, dan Manat yang ketiga, yang lain, aina dhahabat, kemana ini mereka? Hal nafa'atkum, adakah mereka memberi manfaat kepada kalian? Hal mana'at nafsaha min junudillahi wa juyushil muwahidin, adakah dia bisa membela dirinya sendiri dari bala tentara Allah dan pasukan ahli tauhid? Tidak bisa. Fahadha fihi dalilun, maka ini di dalamnya terdapat dalil ala anna hunaka man ya'budul ashjara wal ahjara, bahwa ada yang menyembah pohon-pohon dan bebatuan. Bal inna hadhihi al-asnam ath-thalathata, bahkan tiga berhala ini kanat ya akbaru asnamihim, adalah berhala terbesar mereka. Wa ma'a hadha mahaha Allahu min al-wujud, ya, walaupun mereka berhala terbesar, Allah tetap hapuskan mereka dari keberadaan sehingga jadi tidak ada. Wa ma dafa'at anha, dan mereka ini berhala-berhala ini pun enggak bisa menolak hal itu, enggak bisa menolong dirinya sendiri. Wa la nafa'at ahliha, dan tidak bisa juga memberi manfaat kepada orang yang menyembahnya. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Wa qatalahum, ini memerangi mereka. Wa lam tamna'hum asnamhum, dan berhala mereka tidak bisa menjaga atau tidak bisa membela mereka. Fahada fihi mastadalla lahu syekhu rahimahullahu ta'ala, inilah yang dijadikan dalil oleh syekh rahimahullahu ta'ala, anna hunaka man ya'budul ahjara wal ashjara, bahwa ada orang-orang yang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah pohon, ada. Itu tadi. Wa hadithu Abi Waqidin al-Laythi, dan hadis sahabat Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu. Ya, ini juga menjadi bukti dalil terkait apa pohon. Naam, kita lanjutkan dulu perkataan Syekh Shalih Fauzan, ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya bashir uqala'a ya'budun al-ahjara wal-ahjara al-jamidata allati laysa fiha uqulun wa laysa fiha harakatun wa la hayatun. Aina uqulul bashari? Ya, coba ini orang-orang yang berakal. Mereka menyembah batu, menyembah pohon, menyembah batu, benda-benda mati yang tidak punya akal, enggak bisa bergerak, bahkan tidak bisa hidup. Di mana akalnya manusia? Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang besar. Lalu kemudian Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullahu taala pun mendatangkan dalil dari sunnah bahwa ada yang menyembah pohon. Itu hadisnya sahabat Abi Waqid Al-Laythi. Wa hadithu Abi Waqid Al-Laythi. Hadisnya sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Abu Waqid Al-Laythi, kharajana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Kami baru saja meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam. Nah, ini jadi setelah Fathu Makkah ada orang-orang Makkah yang masuk Islam lalu ikut langsung bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain untuk berperang dengan orang-orang Thaqif dan Hawazin. Walil musyrikina, lalu kemudian melewati orang-orang musyrik sidratun, yang punya pohon, ya, ya tifuna indaha, yang mereka berdiam di bawah pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslatahum aslihatahum, mereka menggantungkan pedang atau senjata-senjata mereka. Yuqalu laha, pohon ini disebut dengan dhatu anwat. Famararna bi sidratin, kami pun melewati pohon tersebut. Faqulna, maka kami berkata, ini yang mereka baru masuk Islam, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon seperti mereka. Ya, pohon yang kami menggantungkan senjata kami di pohon tersebut agar supaya menang perang dan seterusnya. Al-Hadis. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, wa kana mimman aslama 'am al-Fath. Sahabat Abu Waqid Al-Laitsi termasuk yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur, sanata 80 min al-Hijrati, pada tahun 8 Hijriah. Yuqalu laha dhatu anwat, pohon yang mereka menggantung itu disebut dengan dhatu anwat. Wal anwatu jam'u nautin wa huwa ta'liqu, yang dimaksud dengan anwat adalah jamak dari naut, artinya ta'liq, menggantungkan. Ay dhatu ta'liqa, yaitu pohon yang ada digantungkan sesuatu padanya. Yu'alliquna biha, mereka menggantungkan pada pohon tersebut aslihatahum, senjata mereka, litabarruki biha, untuk ya berharap keberkahan dengan menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Faqala, lantas berkata ba'du sahabati, sebagian sahabat berkata, alladzina aslamu, yang mereka baru saja masuk Islam, ya alladzina aslamu qariban, yang baru saja masuk Islam, walam ya'rifu tauhida tamaman, dan belum mengetahui tauhid dengan sempurna. Mereka berkata, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, jadikan untuk kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka juga punya. Wa hadhihi baliyatu taqlidi, ini adalah merupakan bencananya taqlid, wa tashabbuhi, dan tashabbuh, menyerupai orang musyrik. Wa hiya min a'zamil balaya, dan ini termasuk ya bala yang paling besar, di antara bala yang paling besar. Fa inda dzalika, maka tatkala ketika itu, ta'ajjaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi pun kaget. Wa qala, dan nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan nabi sallallahu alaihi wasallam, idza a'jabahu syai'un, apabila ada sesuatu yang membuat nabi sallallahu alaihi wasallam kaget, atau istankara syai'an, atau nabi mengingkari sesuatu, fa innahu yukabbiru, sungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, atau yaqulu subhanallah, dalam riwayat yang lain nabi mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, wa yukarriru dzalika, dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkataan subhanallah. Innaha sunan, ini adalah merupakan jalan, cara yang ditempuh oleh orang-orang musyrik. Ayat turuk, yaitu jalan, allati yaslukuhan nasu, yang ditempuh oleh manusia, wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din, yang sebagian mengikuti sebagian yang lain. Fasababu alladhi hamalakum ala hadha, maka sebab yang mendorong kalian untuk melakukan hal ini, meminta supaya dijadikan pohon seperti mereka memiliki dhatu anwat, wattiba'u sunanil awwalina, mengikuti cara-cara orang terdahulu, wattashabbuhu bil musyrikina, dan menyerupai orang musyrik. Jadi hawa kesyirikan mereka masih ada sehingga mereka meminta hal tersebut. Pengaruh-pengaruh dan bekas-bekas kesyirikan masih ada. Qultum, kalian berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa ragaku ada pada genggamannya, kama qalat Banu Israil, sebagaimana orang Bani Israil, kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana orang-orang Bani Israil berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, lamma tajawazal bahra bimani Israila, ketika sudah melewati lautan bersama dengan Bani Israil, selamat dari kejaran Fir'aun. Wa aghraqallahu aduwwahum, dan Allah tenggelamkan musuh mereka yaitu Fir'aun, fihi di lautan, wa hum yanguruna, dan mereka melihat bahwa Fir'aun ditenggelamkan. Marru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum, mereka melewati satu kaum yang punya berhala yang mereka seperti i'tikaf lah, ya'kufun, diam di situ. Minal musyrikina, dari kalangan orang-orang musyrik. Faqala haula'i Musa alaihi salam, maka orang Bani Israel pun berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, ya jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana yang mereka punya. Qala innakum qaumun tajhalun, Nabi Musa berkata, kalian ini kaum yang bodoh. Ankara alaihim, Nabi Musa alaihi salam mengingkari mereka. وقال إن هؤلاء متبر ما فيه. Dan Nabi Musa berkata, mereka ini adalah orang-orang yang batil ya. Apa yang mereka lakukan adalah satu kebatilan. Ya'ni batil. Batil. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal apa yang mereka perbuat. Li'annahu syirkun, karena itu adalah kesyirikan. Qala aghairallahi abghikum ilaha, apakah aku harus mencarikan selain Allah sebagai sembahan bagi kalian? Wa huwa faddalakum, sedangkan Allah yang memberikan anugerah kepada kalian, alal alamin, mengutamakan kalian di atas seluruh alam. Gimana saya mau jadikan sesembahan untuk kalian yang selain Allah, sedangkan Allah yang telah memberikan kemuliaan kepada kalian, mengutamakan kalian dari seluruh alam, di atas seluruh alam. Ankara alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salam mengingkari mereka, itu Bani Israel. Kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula'i, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari sebagian orang yang baru masuk Islam ketika minta dibuatkan pohon seperti pohonnya orang-orang musyrik. Walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku, tapi mereka belum berbuat kesyirikan, baru meminta saja. Fa banu Israil, maka Bani Israil lamma qalu hadhil maqalata, ketika mengatakan perkataan ini, lam yushriku, mereka belum berbuat kesyirikan. Li'annahum lam yaf'alu, karena mereka belum berbuat. Wa kadzalika, demikian juga haula'i sahabatu, para sahabat. Law ittakhadhu dzatal anwati, kalau seandainya memang mereka menjadikan pohon dzatu anwat untuk mereka, la asyraku, niscaya mereka berbuat kesyirikan. Tapi mereka belum berbuat, minta kepada Rasul, Rasul langsung melarang. Walakin Allah hamahum, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Lamma nahahum, ketika Nabi SAW melarang mereka, lamma nahahum nabiyuhum, ketika Nabi mereka melarang, intahu, mereka pun berhenti. Berarti mereka apa? Belum berbuat kesyirikan. Waqalu hadhil maqalata an jahlin, dan mereka berkata perkataan ini karena kebodohan. Maqaluha an ta'ammudin, mereka tidak mengucapkannya karena kesengajaan. Falamma alimu, ketika mereka mengetahui annaha syirkun, bahwa menjadikan pohon seperti itu adalah kesyirikan, intahu. Ya. Intahau ya. Naam. Intahau, mereka pun berhenti. Ya. Jadi lamma nahahum nabiyuhum intahau, ketika nabi mereka melarang, mereka berhenti. Begitu. Falamma alimu annaha syirkun, ketika mengetahui itu kesyirikan, intahau walam yunaffidhu, mereka pun berhenti dan tidak menunaikannya. Walau naffadhu, kalau seandainya mereka menunaikannya, la asyraku billahi azza wa jalla, niscaya mereka telah menyekutukan Allah azza wa jalla. Fasyahidu minal ayati, maka yang menjadi syahid dari ayat, anna hunaka man ya'budul asjara, bahwa ada yang menyembah pohon. Li'anna ha'ulai al-mushrikina ittakhadu dhata anwatin. Karena ini orang-orang musyrik menjadikan dhatu anwat. Ini yang maksudnya syahid minal hadith. Ini la'allahu syahid minal hadith. Wa hawala ha'ulai sahabatu alladhina lam yatamakkanil ilmu min qulubihim. Dan para sahabat, mereka berusaha ya, yang belum tertanam kuat ilmu dalam hati mereka, hawalu ayyatashabbahu bihim, berusaha menyerupai orang-orang yang menjadikan pohon itu sebagai sesembahan. Laula anna Allah hamahum bi rasulih sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah tidak menjaga mereka dengan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka jatuh kepada kesyirikan. Asyahidu, yang menjadi syahid di sini, anna hunaka man yatabarraku bil asyjari, ada yang berharap keberkahan dengan pohon, wa ya'kufu indaha, dan seperti itikaf di bawah pohon itu. Ya. Wal 'ukufu ma'nahu, makna al-'ukuf adalah al-baqa' indaha muddatan taqarruban ilayha. Ya, berdiam di bawah pohon itu dalam waktu yang sejenak dalam rangka mendekatkan diri kepada pohon tersebut. Fal 'ukufu, yang dimaksud dengan al-'ukufu wal baqa'u fil makan, yaitu tetap di tempat tersebut, diam di situ sebagaimana itikaf tetap di dalam masjid. Maknanya ya, dari sisi bahasa, maknanya itu diam di tempat tersebut. Diam di bawah pohon itu. Berharap keberkahan. Fadalla hadha ala masaila azimatin. Maka ini menunjukkan masalah-masalah yang sangat besar. Yang pertama, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah khadarul jahli bitauhid, bahayanya tidak tahu terhadap tauhid. Fa inna man kana yajhalu at-tauhid, maka orang yang tidak mengetahui tauhid, hariyun ay yaqa fi syirk wa huwa la yadri, maka dia sangat bisa jatuh pada kesyirikan dan dia enggak sadar, dia enggak tahu. Wa min huna, maka dari sinilah kita ketahui yajibu ta'allumu at-tauhid, wajib belajar tauhid. Wa ta'allamu ma yudadduhu min asy-syirk, dan mempelajari lawannya itu kesyirikan. Hatta yakuna al-insanu ala basiratin, sehingga orang dalam keadaan betul-betul mengetahui, li alla yu'ta min jahlihi, agar supaya dia tidak melakukan kesyirikan karena kebodohannya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika, apalagi ketika dia melihat ada orang yang melakukan hal itu. Fayahsibu haqqan bisababi jahli, dia kira itu benar karena kebodohannya, dengan sebab kebodohannya. Jadi melihat orang mengerjakan itu jadi ikut-ikutan karena ketidaktahuannya. Fafihi khatarul jahli, maka di dalamnya terdapat bahayanya kejahilan, ketidaktahuan. La siyama fi umuril aqidati, apalagi dalam perkara akidah. Dia harus belajar tauhid. Tsanian, yang kedua, di dalam hal ini terdapat faedah fil hadis, dalam hadis ini terdapat apa? Khatarut tasyabbuhi bil musyrikin. Bahayanya menyerupai orang-orang musyrik, meniru dan ikut-ikut orang-orang musyrik. Wa annahu qad yuaddi ila syirki, dan ikut-ikut niru-niru orang musyrik, qad yuaddi ila syirki, terkadang bisa menghantarkan pada kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Fala yajuzu tashabbuhu bil musyrikin, maka enggak boleh menyerupai orang musyrik, tidak boleh, enggak diperkenankan. Al mas'alatu tsalitsatu, yang ketiga, anna tabarruka bil ahjari wal asjari wal abniyati syirkun. Bahwa berharap keberkahan dengan batu, pohon, dan bangunan-bangunan adalah kesyirikan. Wa in summiya bighairi ismi, walaupun dinamai dengan nama lain. Li'annahu talabul barakati min ghairillah, karena ini adalah minta keberkahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang pertama tadi, masalah yang pertama, bahaya ketidaktahuan terhadap tauhid, bahayanya meniru-niru orang musyrik. Yang ketiga ini, bahwa berharap keberkahan kepada pohon, batu, bangunan, ini kesyirikan. Karena ini termasuk meminta keberkahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Minal ahjari, baik berupa batu, wal ashjari, dan pohon, wal kuburi wal adrihati, kubur-kubur. Wahada syirkun, ini adalah kesyirikan. Ya, wa in sammuhu bi ghairi ismi syirk. Nah, wa in sammauhu bi ghairi ismi syirk, walaupun mereka menamainya tidak dengan nama kesyirikan. Nah, ini maka jadi tiga poin penting yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Nah, kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat, berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, al-qaidatu ar-rabi'atu, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan min al-awwalina. Sungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih berat kesyirikannya daripada orang-orang awal, orang-orang musyrik awal. Li'anna al-awwalina, karena orang-orang yang awal, yusyrikuna fi ar-rakha'i, mereka menyekutukan Allah dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fi syiddati, mereka ikhlas memurnikan doa mereka kepada Allah dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun, sedangkan orang berbuat kesyirikan di zaman kita, kesyirikannya terus-menerus. Artinya, firroha, dalam keadaan lapang, wa syiddati, dan dalam keadaan sempit, menyekutukan Allah. Bahkan makin sempit, makin menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin. Ketika mereka menaiki perahu, terombang-ambing di lautan, mereka berdoa kepada Allah seraya mengikhlaskan agama, dan doanya hanya kepada Allah. Tapi falamma najjahum ila al-barri, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, ya mereka berbuat kesyirikan lagi. Surat Al-Ankabut ayat 65. Ini ketika kita sudah singgung ya bahwa mereka orang-orang musyrik di masa awal, mereka secara umum menetapkan rububiyah, tetapi tetap ada kekeliruan-kekeliruan dalam bab rububiyah pada mereka ada. Lalu kemudian secara umum mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, kecuali hanya pada sebagian keadaan saja, yaitu ketika dalam keadaan sempit mereka menunaikan uluhiyah, tapi dalam keadaan lapang dan keseharian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Al-qaidatu rabi'atu, kaidah yang keempat, wa hiya al-akhiratu, yaitu kaidah yang terakhir, anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalina, bahwa orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang yang awal. Alladzina bu'itha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Loh, kok bisa orang-orang musyrik di belakang lebih berat dibandingkan orang-orang musyrik yang di awal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wassababu fi dzalika wadihun, sebabnya jelas, kata Syekh. أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر. الله جل وعلا أخبر memberitahukan أن المشركين, bahwa orang-orang musyrik الأولين yang awal, يخلصون لله, mereka ikhlas berdoa hanya kepada Allah, إذا اشتد بهم الأمر, ketika mereka dalam keadaan kesulitan, فلا يدعون غير الله عز وجل, mereka tidak berdoa kepada selain Allah azza wa jalla. Kenapa? Li ilmihim, karena mereka tahu. Annahu la yunqidhu min ash-shada'id illa Allah, wa tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan melainkan hanya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu. Wa idza massakumud durru, apabila kesulitan menimpa kalian fil bahri di lautan, ضَلَّ مَنْ تَدَعُونَ إِلَّا إِيَّهُ, maka orang-orang yang kalian berdoa ya kecuali hanya kepada Allah. ضَلَّ, hilanglah, مَنْ تَدَعُونَ, yang kalian sembah selain Allah hilang, jadi enggak teringat mereka, إِلَّا إِيَّهُ, kecuali hanya kepada Allah. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ, tapi ketika Allah selamatkan kalian ke daratan, kalian pun berpaling. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, dan manusia adalah sangat kufur. Surat Al-Isra ayat 67. Ketika di lautan doa, ya Allah selamatkan kami. Ketika sudah selamat di daratan, mereka membuat kesyirikan lagi. وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى, di dalam ayat yang lain. وَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَالِ, tatkala mereka di kepung gelombang, diliputi gelombang lautan. Kalulali, seperti payung ya, seperti awan, gelombang yang tinggi. Da'ullaha, maka mereka berdoanya kepada Allah, mukhlisina lahuddina, memurnikan agamanya kepada Allah. Dia doa kepada Allah saja. Surat Luqman ayat ke-32. Ya'ni mukhlisina lahuddu'a, memurnikan doa hanya kepada Allah. Ketika diombang ambing badai ombak, mereka pun berdoa, ya Allah selamatkan kami. Falamma najjahum ilal barri, namun tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, faminhum, maka di antara mereka muqtasidun, ada di antara mereka yang ya stabil, artinya stabil tetap dia berdoanya hanya kepada Allah saja. Ya. Wa fil ayatil ukhra, di dalam ayat yang lain, falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, artinya faminhum muqtasidun, mereka ada yang tetap aja balik lagi kepada kesyirikan. Ya, tetap berbuat kesyirikan lagi. Di ayat yang lain, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, mereka balik lagi berbuat kesyirikan. Surat Al-Ankabut 65. Fal awwaluna, kalau begitu, orang-orang musyrik yang awal, yusyrikuna fir rakhai, mereka menyekutukan Allah dalam keadaan lapang. Yad'una al-asnama wal ahjara wal ashjara, mereka berdoa kepada berhala, kepada batu, kepada pohon. Amma idza waqa'u fi shiddatin, adapun tatkala mereka terjatuh dalam kesulitan, wa ashrafu 'ala al-halaki, dan mereka hampir binasa, fa innahum la yad'una sanaman, mereka enggak berdoa kepada batu berhala, wala syajaran kepada pohon, wala hajaran juga kepada batu, wala ayya makhluqin, dan juga kepada makhluk manapun, وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى. Mereka hanya berdoa kepada Allah سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا. Maka apabila tidak bisa menyelamatkan dari kesulitan melainkan hanya Allah جل وعلا. فكيف يدعى غيره في الرخاء. Lantas gimana yang selain Allah kok malah diminta atau diseru ketika lapang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang, ya Allah yang diseru. Amma musyriku hadha zamani, ada pun orang musyrik pada zaman ini, ya'ni al-muta'akhirina, yaitu yang di belakang, alladhina hadatha fihim usyirku, yang terjadi pada mereka kesyirikan min hadhil ummatil muhammadiyah, dari kalangan umatnya Nabi Muhammad ini, fa'inna syirkahum da'imun fir rakha'i wa syiddati. Sungguhnya kesyirikan mereka terus-menerus, ketika lapang, ketika sempit, la yukhlisuna lillahi, mereka tidak memurnikan doanya hanya kepada Allah, wala fi halati syiddati, dan juga tidak dalam keadaan sulit. Bahkan bal kullama ishtadda bihimul amru ishtadda syirkum, semakin berat keadaannya semakin berat syiriknya juga. Wa nida'uhum lil hasani, dan mereka pun memanggil Hasan, Al-Hasan ibn Ali, ya Hasan, ya Hasan, ya. Kita dikatakan ini memanggil al-ghaib, ya, memanggil Al-Hasan di tempat yang itu ghaib, tentu Al-Hasan ghaib, dia sudah wafat. Ini adalah syirkul akbar, karena dia meyakini seakan-akan dia mengetahui al-ghaib. Wal-Husaini, memanggil Al-Husain, ya Husain, ya Husain, misalnya. Wa Abdul Qadiri, dan memanggil Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Wal-Rifai, dan Ar-Rifai, ini termasuk juga salah satu tokoh yang disembah, ya. Wa ghairi dhalika, dan yang selain itu. Hada syai'un ma'ruf, ini sesuatu yang diketahui. Wa yudhkaru anhumul ajaibu fil bihari, dan disebutkan dari mereka keajaiban-keajaiban di lautan, ya. Jadi kalau panggil ini nanti akan dapat pertolongan, dan seterusnya mereka cerita hal-hal yang ajaib. Annahum idza ishtadda bihimul amru, apabila mereka sedang dalam keadaan kesulitan, saru yahtifuna bi asma'il awliya'i was-salihin, mereka pun memanggil nama wali dan orang-orang salih, wa yastaghithuna bihim, dan beristighatsah kepada mereka orang salih, min dunillahi azza wa jalla, selain Allah azza wa jalla. Ya Abdul Qadir aghithna, wahai Abdul Qadir tolong kami, ini istighatsah kepada selain Allah. Lianna du'atal batil, karena penyeru-penyeru kebatilan, wad-dhalali, dan kesesatan, yaquluna lahum, mengatakan kepada mereka, nahnu nunqidhukum minal bihari. Ini bahwa kami akan bisa menyelamatkan kalian dari lautan. Kalau kalian panggil itu nama-nama tersebut akan menyelamatkan kalian dari kesulitan. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Fa idza asabakum syai'un, maka apabila kalian mengalami kesulitan, ya ihtifu bi asma'ina wa nahnu nunqidhukum, panggil nama-nama kami, kami akan tolong kalian. Kama yurwa hadha, sebagaimana diriwayatkan hal ini, an masyayikh turuq sufiyati, dari syekh-syekh tarikat sufiyah. Tolong kami, nanti akan kami tolong. Na'udzubillah. Wa qara'u, dan bacalah, kata syekh, in syaitum, kalau kalian mau, tabaqat syarani, kitab tabaqat awliya'nya, karangan asy'arani. Fafiha ma taqsha'irru minhul juludu. Nah, di dalamnya terdapat sesuatu yang membuat kulit ini menjadi merinding. Ya mimma yusamihi karamatil awliya'i, dari yang disebut oleh Asy'arani sebagai karomahnya para wali. Wa annahum yunqiduna minal bihari, bahwa para wali itu bisa menyelamatkan dari laut. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahri, dan bahkan wali itu menjulurkan tangannya ke lautan. وَيَحْمِلُ الْمَرْكَبَ كُلَّهُ, dan membawa perahu atau kapal seluruhnya. وَيُخْرِجُ إِلَى الْبَرِّ, dan mengeluarkan kapal itu ke daratan dalam keadaan selamat. وَلَا تَتَنَدَّ أَكْمَامُهُ, dan tidak sedikit pun lengan pakaiannya sang wali tersebut basah. Na'udzubillah. Cerita-cerita yang seperti ini, ya, cerita-cerita ini wali bisa menyelamatkan walaupun sudah wafat. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ min turhatihim wa khurafatihim, ya, dan lain-lain yang berupa turhat wa khurafat, cerita-cerita bohong, dongeng-dongeng. Ya, karena ada dongeng-dongeng seperti ini, maka fasyirkum, maka kesyirikan orang di belakang, daimun terus-menerus, firroha dalam keadaan lapang, wasyiddati dalam keadaan sempit. Maka dilihat dari sisi ini, fahum, orang-orang musyrik di belakang, aghlabu minal musyrikin al-awwalin, lebih berat kesyirikannya daripada orang-orang musyrik yang awal. Jadi karena ini tadi cerita-cerita ini, cerita-cerita seperti ini, wali itu bisa menyelamatkan orang dan seterusnya, berkahnya wali tersebut. Akhirnya kemudian orang satu perahu itu selamat semuanya, satu kapal itu selamat semuanya. Bahwa kapal itu diangkat oleh wali dengan tangannya, dengan satu tangannya, dan tidak ada satupun yang basah dari apa lengan pakaiannya sang wali tersebut. Dan cerita seterusnya. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Akhirnya kemudian orang yang berbuat kesyirikan, baik tatkala lapang ataupun apalagi tatkala sempit. Semakin sempit, semakin dia memanggil selain Allah, na'udzubillah. Ini tinjauan yang pertama. Yang disebutkan di dalam risalah Al-Qaidul Arba ini, yaitu orang musyrik di belakang lebih berat karena dalam keadaan lapang, sempit, mereka tetap menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik di masa awal dalam keadaan lapang, mereka berbuat kesyirikan, tapi tatkala sempit, mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Tinjauan yang lain disebutkan juga oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala di dalam kitabnya Kasfus Syubuhat, kenapa orang musyrik di belakang lebih berat daripada orang musyrik yang di awal. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Berkata Syekh Shalih Fauzan, "Wa aidan, dan juga kama qala Syekhu fi Kasfus Syubuhat," sebagaimana Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Kasfus Syubuhat. "Min wajhin akhar," ditinjau dari sisi lain. "Anna al-awwalina ya'buduna unasan salihina minal malaikati," bahwa orang-orang musyrik di masa awal mereka menyembah orang saleh, menyembah orang saleh, menyembah makhluk-makhluk yang saleh. "Minal malaikati," dari kalangan malaikat, "wal anbiya'i," para nabi, "wal awliya'i," dan para wali. "Amma ha'ula'i faya'buduna unasan min afjarin nas," adapun orang di belakang mereka menyembah manusia yang paling buruk sekalipun, yang enggak salat, yang enggak pakai pakaian, telanjang kemana-mana. Lalu kemudian disebut, ini wali. Walaupun dia enggak sholat, walaupun dia enggak puasa, na'udzubillah. Jadi orang-orang terdahulu, orang-orang awal, mereka menyembah orang-orang salih, betul-betul salih. Yang di belakang, orang gila disembah, na'udzubillah. "Wahum ya'tarifuna bidzalika," dan mereka mengakui hal itu. Oh, ini lain makomnya, dia mah enggak sholat, enggak apa-apa. Boleh, na'udzubillah. "Falladzina yusammunahum al-aqtab," maka yang mereka sebut sebagai al-aqtab, wali kutub, ya, al-aqtab ini wali kutub, kalau diterjemahkan apa, kutub ini patoknya jagat, na'udzubillah, kalau nggak ada mereka maka jagat ini akan hancur, na'udzubillah. Ini mirip seperti keyakinannya Rafidhah yang mengatakan kalau bukan karena imam kami maka jagat raya ini akan hancur. "Wal aghwatha," dan mereka menyebut wali ghaus, wali ghaus itu yang menolong mereka, na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. "La yusallun," mereka orang enggak salat, "wa la yasumun," mereka tidak apa? Enggak puasa. "Wa la yatanazzahuna 'aniz zina," dan mereka pun tidak menghindar dari zina. "Wal liwati," dan liwat homoseksual, na'udzubillah. "Wal fahishati," dan perbuatan keji. Gitu. Ya, jadi ini tadi yang dianggap wali adalah orang-orang yang enggak sholat, enggak puasa, melakukan sekehendak dirinya. "Li'annahum bizamihim," karena mereka, ini wali-wali menurut prasangkaan mereka, "laisa alaihim takalifu," dan enggak punya kewajiban apa-apa. "Laisa alaihim haramun wala halalun," enggak ada halal haram bagi mereka. Mereka rampas harta orang dengan cara tidak hak, apa-apa wali. Entar berkah biar nanti kembali lagi lebih banyak misalnya. "Innama hadha lil awami faqat," halal haram ini hanya bagi orang awam saja, kata sebagian mereka. Kalau dia makomnya udah beda. Makanya dia enggak sholat, dia enggak puasa. Enggak apa-apa. Jadi yang disembah ini bukan lagi orang saleh, orang fajir, bahkan orang gila. "Wahum ya'tarifuna," dan mereka mengakui, "anna sadatahum," bahwa tokoh-tokoh mereka, "la yusalluna wa la yasumuna," sudah enggak lagi salat, sudah enggak lagi puasa. "Wa annahum," dan sungguhnya mereka, "la yatawarra'una an fahishatin," bahkan tidak tawarru, artinya tidak meninggalkan perbuatan yang keji. Ya, tadi orang gila bahkan. ya, merokok di masjid, naik ke mimbar masjid, malah disembah. Wa ma hadza ya'buduna, walaupun kayak begini mereka tetap nyembah. Ini orang-orang yang fajir ini disembah. Ngaku bisa salat di Makkah dan seterusnya. Ketika bahkan buka aurat, rambutnya gondrong, rokok, pakai celana pendek. Wallahu'alam salat atau enggak. Karena kalau toh dia itu disebut, dia bilang enggak salat lagi. Itu mah, udah makomnya udah tinggi, udah wusul kepada Allah. Udah sampai kepada Allah, sudah terhubung dengan Allah. Hatinya sangat kuat terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Ya, mereka udah enggak salat. Kalau kita enggak boleh ngikutin mereka. Na'udzubillah. Beliau buduna unasan min afjarin nasi, bahkan mereka menyembah orang-orang yang paling buruk. Al-Hallaji seperti Al-Hallaj wal-Ibn Arabi dan Ibn Arabi wal-Rifai wal-Badawi wa ghairihim, dan selain mereka yang mengaku bisa menyatu dengan Allah dan seterusnya. Yang ini adalah kekufuran. Jadi kalau orang terdahulu yang dia sembah benar orang saleh, An-Nasara yang dia sembah, Nabi Isa jelas orang saleh. Uzair orang saleh yang disembah oleh Yahudi, Uzair orang saleh. Tapi kemudian orang di belakang yang disembah orang-orang yang na'udzubillah, orang gila disembah. Orang enggak salat disembah. Bahkan kubur enggak ketahuan itu kubur siapa, ini orang profilnya bagaimana, benar orang saleh atau enggak, disembah. Sampai akhirnya kuburan kucing pun disembah, karena ada cerita-cerita mitos bahwa ini kubur tadinya adalah orang saleh yang bisa begini, bisa begitu. Ternyata setelah sekian lama dibongkar, ternyata di dalamnya ada tulang belulang, ada tulang belulang, tapi tulang belulangnya kucing, bukan manusia. Na'udzubillah. Ini menunjukkan begitu beratnya kesyirikan pada orang-orang di belakang. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Jadi ada dua tinjauan ini. Kesyirikan orang di belakang lebih berat dibandingkan orang terdahulu, tinjauannya dua. Yang pertama, mereka menyekutukan Allah, orang-orang terdahulu menyekutukan Allah di kala lapang. Kalau sempit, berdoanya kepada Allah. Tapi orang di belakang, mau lapang, mau sempit, bahkan semakin sempit keadaan, semakin dia menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, yang disembah oleh orang-orang musyrik terdahulu, benar-benar orang saleh. Tapi di belakang, orang yang gila, orang yang enggak sholat, orang yang enggak puasa, orang enggak tutup aurat, malah justru dianggap wali dan disembah. Na'udzubillah. Waqad saqa asy-syekhu, dan asy-syekh mendatangkan rahimahullahu taala ad-dalil ala anna al-musyrikin al-mutaakhirin, bahwa orang-orang musyrik di belakang a'zamu, lebih berat, lebih besar, wa aghladu, dan lebih berat syirkan kesyirikannya min al-awwalina, daripada yang awal. Ya, orang-orang musyrik yang awal. Li anna al-awwalina, karena orang-orang musyrik yang awal yukhlisuna fi syiddati, mereka memurnikan doa mereka hanya kepada Allah dan tatkala dalam keadaan sempit. Wa yushrikuna fir rakhai, dan mereka berbuat kesyirikan tatkala lapang. Tapi orang di belakang, mau lapang, mau sempit, bahkan makin sempit makin menjadi kesyirikannya. Ya seperti na'udzubillah yang terjadi di sebagian daerah, udah kena tsunami, udah kena apa namanya, banjir bandang. Apa yang mereka ingat? Ini berarti persembahan kita ke laut kurang nih. Jadi kita harus semarakkan kembali pesta laut. Kita harus semarakkan kembali penyembelihan untuk menunggu laut. Na'udzubillah. Sudah kena musibah besar, malah makin menjadi kesyirikannya. Bukannya makin mohon ampun kepada Allah, berdoa minta kepada Allah, makin jadi. La ilaha illallah. Fastadalla biqaulihi ta'ala, asy-syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala berdalil dengan firman Allah ta'ala, فَإِذَا رَكِّبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka menaiki kapal lautan dan terombang-ambing di lautan ombak besar, mereka berdoa kepada Allah, memurnikan doa hanya kepada Allah. Tapi ketika sudah di daratan, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, mereka berbuat kesyirikan lagi. Ini artinya bahwa ketika lapang, mereka berbuat kesyirikan. Ketika sempit, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tadi kita sudah katakan sebagian orang di belakang, makin sulit, sudah kena bencana tsunami, malah makin menjadi kesyirikannya. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang tadi yang disebutkan oleh Syekh di surat Al-Ankabut ayat ke-65. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabat seluruhnya. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Dengan ini maka selesailah pembahasan kita, kajian kita pada silsilah syarah rasail, ya, mulai dari usul sita sampai yang terakhir adalah al-qawaidul arba, maka berarti selesai sudahlah qiraah kita pada kitab yang berisikan beberapa risalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang diberi penjelasan dan syarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan risalah yang terakhir yang baru saja kita selesaikan pembacaannya, qiraahnya dengan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, yaitu penjelasan dari risalah Al-Qawaidu Al-Arba. Ya, empat kaidah yang terkait dengan tauhid dan syirik, yang dengan begitu semoga Allah Rabbul Alamin menjaga kita dari kesyirikan, menjauhkan kita, menghindarkan kita dari kesyirikan, dan kita juga berusaha menghindar karena kita mengetahui itu kesyirikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika, na'udzubika min an usyrika bika syai'an wa nahnu na'lam. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepada-Mu, menyekutukan Engkau sedangkan kami mengetahuinya. Wa nastaghfiruka lima lam na'lam. Dan kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah dari kesyirikan-kesyirikan yang kami tidak ketahui. Tapi bukan berarti berdoa seperti ini kemudian kita boleh tidak belajar. Tetap belajar. Tetap belajar dan terus belajar. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Rabbul Alamin, terutama dari kesyirikan. Karena ini dosa yang begitu besar, yang kalau kita wafat dan kita belum sempat bertobat darinya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Bahkan diampuni kita. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita kaji, yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, menutup kajian kita pada risalah atau pembahasan silsilah syarah rasail, yang beberapa risalah sudah kita bahas, termasuk tadi yang terakhir yaitu Al-Qawaidul Arba. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki halal tayyib, dan juga amalan yang diterima, amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan apabila para pemirsa sekalian hendak memurojaah, insyaallah hasil rekaman-rekaman kajian kita tersimpan rapi di channel kami, channel YouTube kami Urban Syariah. Silakan merujuk dan memurojaahnya, semoga menjadi manfaat buat kita, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang semakin membentengi diri kita dari kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.